Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita sudah sampai pada sub tentang pembahasan wasailul khusyuk fi shalah, sarana atau cara apa yang bisa kita lakukan untuk bisa untuk dapat apa namanya memperoleh kekhusyuan di dalam shalat. Selain doa tentunya, berlindung kepada Allah dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, itu satu rangkaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma', fa'udzubika min ha'ula'il arba'. Itu doa Rasulullah. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak didengar. Doa yang tidak didengar, kalau sudah tidak didengar oleh Allah, tidak akan terkabul. Di sini kita akan melihat apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang khusyuk, dan kita ketahui dari awal khusyuk itu mahalluhu fi shalah fil qalb. Khusyuk itu letaknya di dalam hati. Kalau hati itu khusyuk, maka anggota tubuh pun khusyuk. Anggota tubuh khusyuk. Sama seperti yang disebutkan dalam hadis, ya. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Daging itu adalah hati. Kalau dia baik, nah, terisi dengan kekhusyuan, nah, apalagi di dalam salat, maka dia akan mudah untuk khusyuk. Kan sebelum salat, setelah selesai salat, kalau dia dari salat pertama atau wudu yang pertama kemudian menuju wudu berikutnya terjaga, maka hati itu akan terjaga dari kotoran, dia terjaga terhindar dari maksiat. Masuk sholat berikutnya dia sudah siap. Apalagi dalam doa wudhu yang kita sering baca, Allahumma ja'alni minat tawabin, itu taharah fil qalb, taharah batiniyah kita minta kepada Allah. Wa ja'alni minal mutatahirin, taharah hissiyah, bersih lahir, bersih batin, siap untuk menghadap Allah. Tempatnya bersih, pakaiannya bersih. Itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Bersih dari maksiat, dari dosa. Usahakan untuk meminimalkan dosa. Subhanallah, teringat. Khusus juga para talabah, kita semua termasuk talabah, dan kita semua membaca Al-Quran. Nah, apa itu zalim? Zulm. Sering kita dapatkan keterangan dari para ulama. Zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, subhanallah. Itu secara umum, ada yang berat, ada yang ringan. Kita dalam, jangankan di dalam ketika dalam sholat, ketika kita di luar sholat membaca Al-Quran, bisa jadi kita melaknat diri kita sendiri atau menimpakan kejelekan kepada diri sendiri. Seperti dalam surat Uhud, Allah menyebutkan ala la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah untuk orang yang zalim. Kalau kita misalnya mengembalikannya kepada diri kita, berarti kita melaknat diri sendiri. Kita baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Quran itu tidak menambah orang yang zalim kecuali apa? Semakin rugi, semakin kesat hatinya, semakin jauh. Sampai disebutkan dari Hasan Al-Basri juga, Qatadah bin Ni'amah Sadusi, dihasankan, dikatakan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah, la ba'sa bihi sanadnya, lam yujalis hadzal qur'ana ahadun illa qama anhu bi ziyadatin wa au nuqsanin. Tidaklah seorang itu bermujalasah menjadikan Al-Quran teman duduknya, dia baca Al-Quran, melainkan dia berdiri dan meninggalkan, selesai dari baca Al-Quran itu, imma, ada dua keadaan ini, imma dia dapatkan tambahan atau kekurangan. Kekurangan itu tadi, wala yazidu dhalimina illa khasara, semakin rugi. Dia tidak dapat apa-apa. Selesai baca Al-Quran, ya mainnya masih hak. Lahwunnya, ghaflahnya, terus. Ini katakan oleh mereka sebagai lagi menunjukkan, qamat alaihi al-hujjah, tegak hujjah. Termasuk dalam yang penting di sini untuk kita ketika membaca Al-Quran, apalagi di dalam sholat, ihdharul qalb yang pertama ini, masuk terkait dengan itu. Jadi bukan sekedar lewat ya. Dalam sholat juga tidak bisa kita sekedar lewat sholat. Fawailul lil musallin, untuk orang yang sholat. Untuk orang yang sholat. Saha an sholatihim, alladhinahum an sholatihim sahun, lalai, menunda-nunda, tidak segera. Masuk waktu masih. Kesibukan yang lain. Beda loh ya, di orang itu di dalam majelis ilmu. Abdullah bin Abbas pernah seperti itu. Muhadharah menyampaikan ilmu, adzan zuhur. Sampai lewat, sudah masuk tengah waktu, hampir pertengahan waktunya. Sholat itu termasuk wajib muasa. Ada waktu yang di awal, di tengah, di akhir. Lewat waktu yang awal ini. As-salah ya waihat ijlis hadal ilm au kamakal, duduk kamu, ini ilmu afdal min tatawo, dari salat sunnah. Ilmu yang keluar dari beliau, tidak masalah untuk mungkin muhadarah dapatkan ilmu, atau dalam misalnya mungkin mudhakarah merajah ilmu, lebih afdal. Jadi kalau dalam keadaan lagun, main, masuk dalam ayat ini, wailul lil musallin. Ini sering aneh kan juga, kita masuk dalamnya. Sibukan-sibukan kita itu tinggal. Sampai disebutkan seorang Sayrafi, dulu zaman dulu namanya Sayrafi, dia bisa melihat, menilai uang ini palsu atau asli, emas perak. Begitu dengar Allahu Akbar, salat ditinggal. Belum ada polisi ketika itu. Ditinggal kerjaannya, terbuka. Selesai salat kembali, utuh, tidak ada yang nyentuh. Tidak bergeser dari tempatnya. Kalau sekarang di Saudi kan ada polisi yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menyuruh orang untuk salat. Masih mahal. Ini apa kita perlu seperti itu? Palabah di mahal kita perlu kan? Tidak ya. Antum akal cukup wazi'ul iman, ya. Wazi'ul Quran yang ada di dalam hati antum itu yang mengingatkan. Makanya sering anak minta pada ikhwah yang punya kesibukan juga, para mudarrisat, 15 menit kalau tidak ada kesibukan lain untuk murojaah atau untuk menyampaikan ilmu, tidak ada kesibukan lain, segerakan ke masjid. Para ummal, para pegawai, para petugas, ya. Kalau tidak ada kerjaan yang lain, sudah selesai materi apa? Nah, 15 menit ajarkan mereka untuk terbiasa. Sudah ada di dalam masjid. Terbiah. Ajar mereka untuk wudu, tenang, masuk dalam masjid dengan adab, betul-betul adab masjid, bukan adab pasar. Ya. Itu penting kita. Fawailul musallin. Ayat-ayat seperti itu nah, perlu untuk kita mengingatkan kita sebelum orang lain gitu. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang khasara, dapatkan kerugian setiap kali membaca Al-Qur'an. Padahal orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang beriman itu kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Tambah iman mereka. Tambah semangat dia untuk semakin tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dari dirinya. Tambah pengin tahu dia, tambah antusias untuk memperbaiki ibadahnya, akhlaknya. Ini orang yang tambah imannya. Tambah rindu dia untuk mengetahui apa yang dimaukan oleh Allah dalam ayat ini. Itu orang yang tambah imannya. Tambah imannya. Tidak seperti orang-orang yang zadatuhum rijsan ila rijsihim, tambah penyakitnya. Tambah keingkarannya, tambah penentangannya, tambah jauh dari Al-Qur'an. Hafal pun dia tapi jadi hujjah alaih. Jadi alasan bagi Allah untuk menghukum dia. Dan itu biasa selalu seperti dalam ayat yang lain, hadis yang lain Rasulullah menyebutkan istidraj. Dilulu dia. Makin banyak hafalannya, makin kuat hafalannya, makin jauh. Sampai disebutkan oleh Hasan Basri, ada orang yang mengatakan qara'tul Qur'an wala asqut harfan min. Aku baca Al-Quran, hafal aku Al-Quran, gak ada satu huruf pun yang gugur, bal, bahkan gak ada satu huruf pun yang meleset, gak ada satu pun yang salah, harakatnya gak salah. Tapi dia telah, sebetulnya dia telah menggugurkan Al-Quran. Kenapa? Tidak ada tercermin dari akhlaknya, perilakunya. Ini yang kita perlu benahi. Tak sering kita membaca Al-Quran, tapi justru menjadi hujah bagi kita. Apalagi kan dalam sholat. Ini digambarkan oleh Ibnu Qayyim. Tiga kali dalam ketika kita membaca Al-Fatihah itu, kita selesai membaca, makanya dikatakan oleh beliau, kif haniat hunayah. Berhentilah sejenak. Yantadhir jawab rabbik. Jawaban Rabbmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani abdi. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alaiya abdi. Maliki yaumiddin. Majjadani abdi. Yani azzamani abdi. Faya lizzatan liqalbihi. Sungguh itu betapa indahnya waqurrata aini, betapa indah, betapa lezatnya ketika kalau betul-betul dia mau merenungkan, kalau dia betul-betul hati itu bersih, kata beliau, dia akan merasakan melayang-layang dipanggil, nah, abdi oleh Allah. Dipanggil abdi oleh Allah. Gembira dan bahagia luar biasa dipanggil hamid, disebut oleh Allah, hamidani abdi. Asna alaiya abdi. Tapi kata beliau, karena kotornya hati kita, kesat, penuh dengan kekeruhan, jadi sulit untuk kita merasakan betapa lezatnya panggilan Allah, sebutan Allah itu kepada kita. Ini beliau. Nah, kalau beliau merasakan seperti itu, gimana kita? Fudail bin Iyad, antum tahu? sering kita sebut nama beliau di sini, rahimahullah. Jazahullah anil Islam wal muslimin. Fadail bin Iyad menyebutkan sampai dinukil dari beliau, mimma zadani syarafan wa taihan wa kittu bi ahmasi ataf suraya duhuli tahta qawlika ya ibadi wa sayyarta an sayyarta ahmad li nabiyya. Syair beliau, syair beliau menyebutkan begitu. Hampir-hampir kakinya sampai ke, seakan-akan hampir terbang dia ke bintang kejora. Saking gembiranya, bangganya, bahagianya dipanggil abdi. Duhuli tahta qawlika ya ibadi. Masuknya aku ke dalam panggilanmu ya ibadi. Dan kau jadikan Ahmad untukku sebagai nabi. Nah, tapi itu tadi kata Ibnu Qayyim tadi, kita kurang. Terlalu banyak kita disibukkan, dilalaikan. Ini sulit. Nah, amalnya nah, sering ingatkan juga kepada para talabah. Para talabah, para tulab, talibat. Juga para mudaris, mudarisat. Banyak berkecimpung dengan Al-Quran selalu. Mungkin lebih-lebih untuk artinya punya kesempatan banyak untuk merasakan nikmatnya dipanggil ya oleh Allah hamidani abdi asna alayya abdi ya, berusaha berjuang dan minimalkan untuk berada di tempat yang Allah memuliakan masjidnya. Nah, ini punya betul-betul punya kesempatan untuk merasakan para mudaris bimbing antum, ngajari. Ya. Jangan melihat kepada mudarisnya. Wah, dia sendiri seperti itu. Kibir. Ini penyakit. Tidak akan dapat kita kalau kita dulu belajar sekolah tidak senang sama guru, pelajarannya tidak dapat. Apalagi ini pelajaran agama, biar dia mau apa itu urusan dia dengan Allah. Antum bisa santun menyampaikan, antum menyampaikan seperti ini Ustaz, tapi antum sendiri, antum bisa menyampaikan seperti itu, tegak hujah atas dia. Kalau dia marah, urusan dia. Allah sudah sebutkan, idza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ithmi fahasbuhu jahannam wa la bisarnya. Selesai, belum sampaikan secara santun. Tidak diketahui orang lain. Dia tamada, membangkang dia atau menolak, enggak terima dinasihati oleh seorang murid. Wa huwa ladul khisam. Nah, minta kepada Allah musibah itu doakan kebaikan. Kalau dia dapatkan petunjuk Allah berubah, Allah perbaiki dia. Kalau tidak Allah singkirkan. Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu pasti. Ya. Itu juga perbaiki juga. Seperti itu juga barangkali karena kita yang jelek, zalim enggak mau belajar juga dipilihkan oleh Allah ustaz yang ya kama hada. Ya sekedar menyampaikan, sekedar jadi apa namanya, sudah. Pelajaran pulang, sudah. Kalau antum punya memang kemauan, ilmu yang dapat sedikit itu diamalkan, ustadznya kemahada, Allah pilihkan, Allah gantikan. Dengan yang lebih baik. Banyak doakan doanya. Allahumma jurna fi musibatina wa khluf lana khairan minha kalanda. Ya, kalau bisa nasihatin, ingatkan, Ustaz, dipakillah Ustaz. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ingatkan ayat-ayat ini. Doakan dia. Ya, seperti itu terus enggak terimanya, ditegur lagi nah. Minta, adukan kepada Allah. Allah kan juga menyebutkan ketika Nabi Ibrahim minta apa? Rabbi apa? Inni ja'iluka lin-nasi imama qala min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ketetapan enggak akan berlaku untuk orang yang zalim. Orang-orang yang tidak sabar dan tidak yakin tidak akan bisa jadi imam dalam urusan din. Baik. Ya, nah ini yang kita baca nanti yang awal ini ihdharul qalbi fi shalah penting. Tidak hanya di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Maka disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau engkau dalam al-fawaid itu di awal-awal, kalau anda ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, buka hati. Hadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Hadapkan diri anda, hadapkan hati anda seolah-olah anda yang dituju dengan Al-Quran itu. Bayangkan sosok yang dia yang pertama kali menerima Al-Quran, betapa beratnya, terengah-engah sampai berkeringat dingin beliau menerima Al-Quran ini. Sampai kaki seorang sahabat yang menjadi bantal kaki Rasulullah hampir patah. Nah, bayangkan seperti itu, hadirkan hati, lihat apa maknanya. Antum bisa baca terjemahnya, terjemahan Al-Qur'annya dan sudah dapatkan sebagian ayat itu maknanya, maksudnya. Nah, terapkan. Nah, untuk merasakan manisnya, lezatnya Al-Qur'an. Itu salah satu di antara upaya untuk kita tidak termasuk golongan yang didoakan oleh Rasulullah, disebutkan oleh Rasulullah. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Dibaca tapi tidak ditadaburi. Ada di lima hal disebutkan oleh Ibnu Qayyim menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mahjur. Nah, tidak dibaca, tidak diimani, tidak jadikan hakim, tidak jadikan obat. Nah, itu tadi nanti ayat ini. Wayazidul, wala yazidu dzalimina illa khasara. Apa yang dapat yang kita rasakan ketika hasil saya baca Al-Quran? Ini para thalabah. Antum yang paling depannya, soalnya antum yang masih bersih, bersih hatinya. Masih bersih hatinya, masih belum banyak kotoran yang masuk. Kecuali kalau na'udzubillah, semoga tidak. Apa yang antum rasakan, antum dapatkan dengan Al-Quran ini? Ya, makin ingin apa sih maksudnya ayat ini. Baca ayat-ayat yang seperti tadi, fawailul lil muslimin, karena tegur enggak? Merasa ditegur enggak dengan ayat-ayatnya? Kalau merasa benar ditegur, ditujukan apa? Ketika dia betul-betul menunjukkan hatinya, memang diarahkannya ke dirinya, nah, dia akan sadar, iya saya kena ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan sok ngomong tentang Allah dan Rasulnya tanpa ilmu. Masuk juga di situ nanti la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Sampai Imam Malik menyatakan, diceritakan oleh para ulama, majelis Imam Malik itu majelis yang penuh dengan wibawa, wakar. Tidak ada yang berani bunyi-bunyi keresek gini. Itu tidak ada di majelis Imam Malik. Saking besarnya kewibawaan, dia kuat. Kenapa beliau ngap? Kalau sampai ada yang berani bicara, dia nyampaikan hadis, itu termasuk terkena ayat ini. Antah batu a'malukum antum la tashurun. Bacakan hadis, kamu malah bicara-bicara main-main. Itu istimewa beliau. Makanya dalam muhadharah, antum tenang, dengarkan majelis ta'lim. Dalam kelas juga para thalabah. Yang disampaikan Ustaz-Ustaz Mudaris kan Al-Quran dan Hadis kan? Iya, iya kan? Nah, hati-hati. Ayat ini berlaku, dikenain. Imam Malik berpendapat seperti itu. Ibnu Qayyim juga menguatkan. Dalam majelis Ustaznya mengatakan kalau Rasulullah menuliskan hadis, antum ramai di belakang. Iya, hati-hati. Artinya itu rambu-rambu peringatan, ada yang seperti ini membuat kita waspada, jangan sampai dalam majelis kita ribut, rame sendiri, temannya mengganggu sana, ganggu sini. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd antah batu amalkum. Anda bayangkan lagi antum ketika turun ayat ini turun ayat ini, siapa yang paling takut? Thabit bin Qais bin Shammas radhiyallahu anhu. Thabit bin Qais bin Shammas ketika dibacakan ayat ini berhari 6 mengurung diri di rumah. Mana Thabit? Rasulullah kecarian, sahabat dekat. Mana Thabit? Saya nyari Rasulullah. Abu Bakar. Kenapa kamu enggak pernah muncul? Mu'adz bin Jabal atau Thabit? Kenapa kamu enggak pernah muncul dipanggil Rasulullah, ditanya Rasulullah? Thabit sudah jadi orang munafik. Loh, kok bisa? Kalian tahu suaraku paling besar di hadapan Rasulullah, paling keras. Dan sekarang ayat turun. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qaul. Batal amalanku sudah. Batal amalanku sudah. Enggak ada lagi. Akhirnya disampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, enggak, Thabit enggak munafik. Bal huwa min ahlil jannah. Thabit min ahlil jannah. Nah. Min ahlil jannah. Subhanallah. Nah, seperti itu mereka para kena. Merasa ayat itu dikena ke dia. Kena ke dia. Nah, gitu juga kita. Nah, itu salaf kita. Itu salaf kita. Ada ayat yang seperti ini, dia lihat, ya Allah. Mungkin karena saya zalim, enggak bisa memahami ayat-ayat tersebut. Tidak bisa nyantel, tidak bisa faham, tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang kandungannya. Pasti ada maknanya, kandungannya. Tapi karena zalim. Sampai para sahabat, nah, bukan sahabat, bukan, nah, setelah mereka. Ketika Allah menyebutkan, وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَلَا وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُ. Demikianlah, itulah adalah perumpamaan yang kami buat untuk manusia. Dan tidak ada yang bisa memikirkan dan memahaminya kecuali orang yang alim. Nangis dia membaca ayat ini. Kenapa kamu kok nangis? Ternyata saya bukan orang yang alim. Kenapa? Enggak paham dia dengan sebagai banyak perumpamaan ayat yang disebutkan oleh Allah. Nah, itu kalau dia betul-betul hadir hati. Hatinya ketika membaca Al-Quran. Di dalam sholat lebih-lebih. Karena itulah inti. Hadiran hati itu adalah inti. Karena itu yang akan diperbaiki. Kalau itu sudah baik, maka anggota tubuh pun akan jadi baik. Sudah berulang kita sering sebutkan di sini. Kalau sholat itu tidak masuk ke dalam hatinya, orang membaca Al-Quran, apalagi dalam sholat, la yujawizu hanajirahum. Tidak lewat kerongkongan, tidak masuk ke dalam hati. Jadilah orang-orang yang mereka itu yang muruquna minad-din muruqassah minar ramiyah, lepas dari buruannya, dari sasarannya. Antum lihat orang-orang khawarij, awail salafnya mereka, qurra, ahli baca Al-Quran, Abdurrahman bin Muljam dikirim ke Mesir oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab untuk ngajari penduduk Mesir baca Al-Quran. Jago tajwidnya. Bukan enggak paham dia ayat Al-Quran itu, maknanya pun hafal. Antum baca cerita ketika dia dicincang. Dikatakan dicincang, dipotong-potong tangannya, dipotong, masih baca Al-Quran. Telinganya dipotong, masih baca Al-Quran. Hidungnya dipotong, matanya dicongkel, masih baca Al-Quran. Lidahnya dipotong baru diam. Abdurrahman bin Mujan. Di mana dia? Kilabu jahannam. Qurra. Qurra. Bahkan dalam riwayat hati-hati yang disebutkan. Kalau sahih itu ya anak lupa. Ini anak ingat itu. Yuhtaj. Aktsaru munafiq. Kebanyakan yang munafiq nifaq itu. Qurra. hati-hati. Dan antum baca, belajar baca Al-Quran, dapatkan pujian dari Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, bukan untuk membaca ahli dalam tajwid, tapi paham dan bisa mengamalkan Al-Quran. Itu yang paling utama. Lillahi ahlun, Allah itu punya ahlu, punya keluarga, punya golongan, yaitu ahlul Quran, yang ahli, yang membaca Al-Quran, walaupun dia tidak hafal, tapi dia bisa memahami Al-Quran dan mengamalkannya, itu yang dimaksud. Nah, antum yang para talabah yang hafadatul Quran, berbahagia mestinya. Maka jaga yang sudah Allah letakkan di dalam dada-dada antum, para hafizat, talibat juga. Dan ingat, dari dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Al-Quran itu lebih cepat hilang lepas daripada unta yang ditambatkan, yang di dalam diikatannya, lebih cepat hilang. Nah, tempatnya di sini. Dan hati itu yataqallab, dinamakan oleh orang Arab itu qalb, maknanya banyak. Yang salah satu maknanya adalah dia qalb itu adalah inti. Intinya manusia itu adalah hatinya. Makna yang kedua, karena dia yataqallab. Karena dia berubah seperti bulu yang di lepas, hilang Al-Quran itu, na'udzubillah. Ya, kisahkan di zaman tabi'in atau tabi'in yang dia hafal Al-Quran, termasuk dalam prajurit muslim yang masya Allah, gara-gara tidak mengamalkan satu ayat yang tidak diamalkan, yang qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Terpesona matanya, natap terus orang putri pendeta di dalam benteng dia lihat. Dia didatanginya. Ditawarinya untuk nikah, dini mau dinikahinya. Boleh, asal kamu tinggalkan dinnya Muhammad, keluar kamu dari Islam. Siap. Akhirnya ketika benteng itu diserbu, kaum muslimin mengalahkan, menjatuhkan benteng tersebut, Abdurrahim berada bersama mereka dengan anak dan istrinya. Mana hafalan Quranmu? Tidak ada yang dihafal kecuali tinggal dua. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Yang satu lagi apa? Menyesal. Mestinya dia amalkan, tapi tidak dia amalkan, itu bala perlahan, ya. Kalau makin hafal, hati-hati antum. Dengan masih sebuat seperti itu, kita yang hafal Quran masih diberikan apa namanya tambahan, masih bisa mengingat, tapi dosa maksiatnya jalan, itu jadi hujjah. Al-Quran hujjatul lak au alaik. Nah, itu di luar, apalagi di dalam sholat. Makanya pasti bagian ulama seperti Imam Ghazali itu keras sekali. Hamba seperti apa dia bicara di hadapan Allah tapi hatinya kemana-mana, melayang-layang, tidak memperhatikan apa yang dia baca, yang dia dialog dengan Rabbnya, sujud baca Subhana Rabbiyal A'la. Ihdarul qalbi fi shalah, menghadirkan hati di dalam sholat. Kalau mungkin di, misalnya ditanyakan, hati kan di antara jemari Allah. Naam. Nah, maka mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya hati itu ada di dalam dadamu. Ingat, pernah sering kita sampaikan juga dalam majelis, cari hatimu di tiga tempat. Sejak awal dulu ya, cari hati itu di tiga tempat. Ketika kamu membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, inda sima'il Quran. Kalau mendengarkan juga ketika membaca Al-Quran, Dalam majlis zikir, dalam majlis-majlis zikir, cari, ada enggak hati kita? Kemana sekarang? Badan kita ada di sini, hati kita kemana? Indal khalwah, ketika Anda bersendirian, entah di kasur, entah di dalam rumah sendirian, cari hatinya. Adakah terasa? Kalau orang yang hatinya hadir, dia akan merasa bahwa dia tidak sendirian. Makanya ketika itu dilanjutkan oleh Ibnu Mas'ud, kalau kamu tidak merasakannya, mintalah kepada Allah sepotong hati, karena kamu tidak punya hati. Mendengarkan Al-Quran, tidak tergetar hatinya, tidak merasa dia dituding oleh Al-Quran tersebut, tidak dituju oleh Al-Quran tersebut. Oh, itu bukan saya. Itu kan orang, maksudnya orang musyrikin, orang kafir. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kan musyrik kan? Ini maksud dalam hadis nama ayat ini sebagaimana hadis Rasulullah. Nah. Jadi jangan dikira orang yang tidak berbuat zalim yang lainnya itu aman. Bahkan dawawin itu zalim. Yang tidak akan dilepaskan oleh Allah, diwan zalim sesama kita. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Dikejar terus sampai kita kalau di dunia sempat minta kerelaan, selamat. Majelis zikir, mendengarkan ayat Allah, kalamullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya enggak merasa dia yang dituju dengan hadis tersebut. Atau kadang-kadang merasa, wah ustaz ini kok ngantemin terus ini. Enggak terima. Kita di majelis ini bukan untuk ngantemin orang. Perbaiki diri sendiri karena rahimallahu Imam Malik. Semoga Allah merahmati Imam Malik yang mengatakan apa? Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha wa bihi awwaluha. Tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan yang membuat baik generasi awalnya. Apa yang membuat mereka baik? Al-Qur'an dan Sunnah. Itu yang kita tujukan untuk diri kita sendiri. Makanya hak yang perlu adalah qalb. Sampai disebutkan di perumpamaan, Allah membuat perumpamaan tentang hati manusia itu, ya, di tangan Allah, di sisi Allah itu seperti tanah hati itu dibagi beberapa. Kemudian Allah turunkan wahyunya yang di dalam Al-Quran diumpamakan seperti hujan. Hujan itu jatuh ke tanah, ada yang dia tumbuh tumbuh pohon-pohonan, ada yang cuma bisa menampung, ada yang sama sekali tidak. Nah, hati kita, nah ini yang kita selalu kita perbaiki. Betapa banyak kita sering baca Al-Quran tidak menambah apa-apa dari kita. Semakin jauh dari majelis ilmu, semakin benci, semakin jauh dari enggak senang. Kan penyakit. Sehingga berlaku untuk kita bisa jadi nanti ayat-ayat tersebut wa la yazidu dzalimin illa khasara. Kita termasuk di dalamnya. Dan kita ingat, kalau kita mau punya artinya itu untuk orang musyrik, memang untuk orang musyrik. Tapi kan kita juga asalnya kita apa? Zaluman jahula. Gimana kita mau melepaskan ini? Oh, itu kan untuk orang musyrik. Kalau kita ingin memperbaiki hati, ya, seperti ini disebutkan oleh beliau tadi, Ibnu Qayyim. Hadirkan hati kita dan baca Al-Quran. Semua kita baca Al-Quran itu adalah untuk kita yang bacanya. Fadzakkir bil Qur'ani. Lanjutannya apa? Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Peringatkan dengan Al-Qur'an itu orang yang takut dengan ancaman Allah. Dia dalam Qur'an, dalam salat. Fawailul lil musallin. Dia sedang salat. Ditujukan untuk siapa salat ini ayat itu? Enggak untuk dia, enggak untuk kita. Untuk kita yang baca. Untuk kita yang mendengarkan juga. Baik, kita baca keterangan beliau. Qala wa ma'nahu annahu 'alal musalli an yufarriga qalbahu mastata'a min syawaghilid dunya. Ini hatinya hadir. orang ini. Artinya orang yang sholat itu betul-betul dia mengosongkan hatinya semampunya dari kesibukan dunia. Wa umuriha qabla an yadkhula fi sholat, dan semua urusan dunia sebelum dia masuk ke dalam sholat. Sakit perut, nah, jangan tahan-tahan, segera. Kan itu, nah, itu pertama. Makanan, lapar, lapar haus. Nah. Jangan, nah, buru-buru sholat dalam keadaan kita masih melemas ini kalau mau. Nanti teringat-teringat makanan, selesaikan makan. Nah. Ya, nah. Sibukan yang lain, nah. Benturan misalnya, apalagi para teknisi mungkin ya, ngadapin mesin penting ini, apalagi kemudian para dokter, ahli farmasi, ahli kimia, mungkin dalam keadaan kondisi dia sedang ngerjakan penting ini, kalau ditinggal bahaya ini. Nah, kalau misalnya dia apalagi di reaktor nuklir misalnya, dia tinggalkan bisa meledak, sepertiga negara bisa hancur. Tinggal ya, nah, selesaikan itu sebelum dia masuk ke dalam sholat. Makanya tidak boleh, Rasulullah melarang orang yang dia itu menahan angin, menahan kebelet untuk buang air besar atau buang air kecil, gak boleh dia sholat. Selesaikan dulu, ya kan? Supaya apa? Tenang pikirannya. Lapar, haus, selesaikan dulu. Udah terhidang, apalagi sudah terhidang, pulang ke rumah ya, main atau apa, lapar, ini masuk sholat duhur, terus lapar, ada nasi sudah terhidang, makan dulu. Nah, apalagi dalam urusan maksiat, nah, itu yang paling repot, ya. Udah nih misalnya sebelum masuk sholat biasa matanya itu terbawa dalam sholat, nanti lagi Allahu Akbar, tadi dapat senyuman. Hah, ya kan? Nah, teringat tuh tadi lain lewat jalan pakai kerudung putih, kerudung biru, ayo. Itu sudah ngotori. Itu disebutkan dan ini mungkin sudah lewat ya. Di dalam Tibun Nabawi, ada wadawa kalau tadi kitab yang lain. Seorang pemuda abid ahli ibadah Masya Allah, lagi tawaf, tidak sengaja lihat seorang perempuan tawaf kan nggak pakai hijab ya, tidak boleh nutup muka, masih sepi zaman dulu, nggak ramai seperti sekarang. Entah bagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim, dia cerita perempuan itu, gadis itu ngangkat tangannya terbuka, tersingkat, terlihat oleh pemuda tersebut. Hilang hatinya, kacau sudah, akhirnya main sudah, kebingungan dia untuk menyelesaikan ibadahnya ya. Nah, sudah itu baru tawaf itu. Nah, yang bukan kita melarang antum untuk berdiri di pagar, duduk-duduk di tepi jalan dalam keadaan kondisi seperti itu, bahayanya di situ. Nah, apalagi kalau sudah balas-balas senyuman. Antum baca bismillahirrahmanirrahim ihdaru qalbi. Ya, ada senyum di sini. Nah, tadi dilambai tangannya atau dikasih senyum. Ayo gimana antum, kita mau belajar. Iya kan? Ya, itu kalau di rumah disediain, nah, misalnya ada televisinya, ya rusak sudah. Nah, gimana mau bersih? Masuk rumah, nah, di setel lagi televisi. Nah, makanya antum melihat orang-orang hizbiyun kotor hati mereka. Nah, itu makin tambah sulit mereka untuk kembali kepada al-haq, karena mereka sholat Masya Allah, kalau kita lihat Masya Allah sholatnya, tapi di rumah ini kotori lagi televisi atau di tangannya. Dan itu termasuk hal yang kuat ya, pengaruhnya nempel di hati itu luar biasa, apalagi yang Hati-hati yang hidup, hati-hati yang bersih, itu mudah sekali. Dan kalau betul-betul sehat, sekali terpengaruh itu akan membuat bekas yang luar biasa pengaruhnya. Ya, nah, kalau hati itu bersih. Nah, itu tadi pemuda tadi, ahli ibadah itu baru sekilas. Kalau mau lain lagi, zaman sebelumnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, enggak sengaja terbuka terlihat di depannya aurat seorang wanita, tersingkap entah betisnya, 40 masalah agama hilang. 40 masalah agama hilang. Antum berapa? Kita berapa? Jangan antum, kita semua. Dalam keadaan beliau kalau membaca begini. Karena kalau membaca begini, ini dibaca, ini hafal. Imam Syafi'i, seusia antum dia setoran ke Imam Malik Al-Muwatta. Ya, masya Allah. Sampai Imam Malik sendiri mengakui, aku melihat cahaya dalam dirimu, Allah letakkan dalam hatimu. Jangan kau kotori dengan maksiat. Jangan kau redupkan cahaya itu dengan maksiat. Hilang 40 masalah agama. Dalam keadaan satu malam beliau punya bisa membuat 1000 faedah dari satu hadis. Ya Aba Numair, ma fa'alan Nughair. 1000 faedah. Nah kita, ya Allah, nah. Ya, maka jangan-jangan ya, antum ingat ya. Bisa jadi istidraj, antum bisa hafal terus Al-Quran tapi dalam keadaan tidak menjaga mata, hati-hati. Tidak sekarang antum merasakan balasannya seperti yang diceritakan oleh para ulama, antum sudah dapatkan dalam Ad-Da'wa Dawa. Baru melihat, kagum melihat seorang murdan, kamu rasakan balasannya 40 tahun lagi. 40 tahun kemudian dia merasakan kesat hatinya. Na'udzubillah kalau sempat seperti itu kemudian mati. Kemana? Tidak akan mungkin sulit. Apa enggak mungkin mudah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini yang kita khawatir. Nah, kantum para talabah, talibat, kita semua adalah talabatul ilmi. Jaga. Perkara yang paling sulit untuk kita jaga. Maka titipkan kepada Allah. Minta selalu kepada Allah. 17 kali minimalnya kita baca. Ihdinash shiratal mustaqim adalah minta kepada Allah untuk tetap di atas jalan yang lurus. Jalannya para nabi, yang enggak mungkin nabi itu hatinya cacat kan gitu. Itu yang kita minta. Walaupun kita bukan nabi, jalannya para siddiqin, orang-orang yang jujur imannya, jujur keikhlasannya, jujur dalam mencari ilmu, mengamalkannya dan menyampaikannya, syuhada dan salihin. Ini yang kita minta. Kehadirkan, bersihkan dari semua yang bisa mengotori hati. Minta tolong kepada Allah, karena Allah menjaga hati kita. Hati kita di antara dua jemari Allah. Qala rahimahullah, famata ahammaka amrun hadara fihi qalbuka daruratan. Maka setiap kali ada urusan yang kamu pandang penting, merisaukan kamu, hadir padanya hatimu secara daruri. Artinya ketika kita ditimpa satu kegalauan, masalah, hati kita kan ikut terimbas, mikir jadinya. Fala ilaja li ihdarihi illa sirful himmah ila shalah. Tidak ada yang bisa menghilangkan untuk li ihdarihi, untuk membuatnya hadir, kecuali dengan betul-betul menumbuhkan, mengeluarkan kemauan, memaksa dia untuk salat. Wan siraful himmah takhtalifu ahwaluha quwatan wa dha'fan bihasabi kuatil iman bil akhirah. Munculnya himmah, tekad dan kemauan ini berbeda-beda keadaannya, tergantung lemah dan kuatnya iman. Kekuatan dan kekuatannya ini, pacuan untuk dorongan kemauan ini tadi, tergantung dengan kekuatan dan lemahnya iman kepada akhirat. Antum baca mufassal, mulai dari qaf ya sampai An-Nas, qaf wal Qur'anil Majid terus, ulang. Itu banyak bicara tentang akhirat. Nah, bayangkan, terus kalau seakan-akan bisa tergambar tapang mengerikannya akhirat, mudah. Dia akan membayangkan ketika dia menyebutkan apa namanya Malik Yaumiddin, terasa dia aku sudah persiapan apa untuk menghadapi Allah di hari kiamat nanti. Hadis sudah hatta antu hafal, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara. Kemudian dia juga ingat amalan yang pertama kali dihisab nanti di akhirat adalah salatnya. Sudahkah saya perbaiki salat saya? Ini akan saya bawa. Perbaiki sendirian. Ya, riya itu banyak macamnya. Karena yang disebutkan dalam ayat tadi, fawailul lil musallin, kita dituju yang menunda-nunda salat, yang riya. Riya ini sedikit saja sudah Allah menyatakan taraktuhu wa syirka. Gambarannya banyak. Nasallallahu salam alafiyah, mudah-mudahan tidak gitu ya. Kadang kita perbaiki salat, bacaan kita ketika kita bersama orang. Ketika kita sendirian gelap, nah, malam seenaknya. Malas untuk berat untuk memanjangkannya. Nah, kalau bisa selesai sudah. Ini termasuk riya. Ya, riya. Nah, ini tanbih ya. Walaupun kita berharap tidak, mudah-mudahan kita jadi tanabbah. Imaman wa makmuman kita sendiri juga kan kadang-kadang mungkin masuk masjid, Masya Allah. Tapi kalau sudah di rumah sholat sunnah sendirian sampai malam, seakan-akan kita enggak ada yang enggak peduli, enggak mengharapkan pujian, enggak ada yang muji. Bentuk-bentuk riya. Nah, sampai mungkin terasa nangis atau apa, nah, sendirian enggak bisa nangis. Bahaya. Nah, ini kita perbaiki masing-masing kita. Masing-masing tahu keadaan dirinya. Karena hati itu adalah di dada kita masing-masing. Allah rahimahullah. Bihasabi quwwatil iman bil akhirah wa ihtiqarid dunya. Nah, kenali dunia. Kenali dunia. Nah, digambarkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dunia itu seperti mirhab. Ada yang mau tidur lama-lama dalam mirhab, dalam kakus, dalam WC? Enggak kan? Nah, itulah dunia. Nah, seperti itulah dunia. Famataraita qalbaka la yahdur fi salatika. Nah, ketika kita tahu hati kita tidak hadir dalam salat, fa'lam anna sababa dzalika dha'ful iman. Maka ketahuilah sebabnya adalah lemahnya iman. Apa yang menyebabkan lemahnya iman? Lalai, maksiat. Ini sebab-sebab diantara menyebabkan apa? Lemahnya iman. Tidak kenal Allah, kurang kenal Allah. Nah, antum para talabah, orang yang kenal Allah. Kenapa antum banyak? Yang salah satu cara untuk mengenal Allah itu dengan membaca Al-Quran. Tapi dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Kuatkan iman itu dengan itu. Kenali Allah, lihat sifat-sifat Allah. Fa'alaika an tajtahida fi taqwiyatihi. Maka hendaknya anda sungguh-sungguh untuk menguatkannya. Minta kepada Allah pertolongan. 17 kali sehari semalam itu diantaranya ngampuh. Manfaatkan walaupun antum bukan imam atau apa namanya makmum, nah, sendirian, nah, minta. Allah jawab itu. Makanya mereka menguatkan dibaca. Walaupun makmumnya, imamnya membaca, makmum juga membaca. Pada tempat yang memungkinkan dia untuk membaca. Ya, karena itu Allah menjawab, kata mereka. Nah, itu dalilnya. Sampai Ibnu Abu Hurairah ditanya, ya Farisi. Nah, dia menanyakan, aku di belakang imam gimana? Ya Farisi, baca. Karena Allah menjawab, ya kamu membaca. Itu dalilnya beliau. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi yang paling penting itu menguatkan iman. Jauhi maksiat. Antum para talabah paling depan dituju dengan kalimat-kalimat ini. Paling depan dia ingatkan oleh Allah. Ancamannya juga berat. Jangan dikira bahwa antum hafal Al-Quran itu jadi ringan. Kita yang hafal Al-Quran itu jadi berat tanggungannya. Jangan dikira bahwa wah saya kan hafal Al-Quran nanti dosanya paling kan nanti ada cara Allah untuk kalau memang Allah sayang, Allah perlakukan seperti para anbiya, Allah perlakukan karena sayangnya Allah, lihat berat mereka dapatkan teguran. Ya, Nabi Yunus. Nabi Daud, Nabi Ayub. Saking sayangnya Allah kepada mereka. Nah, kalau Allah tidak merahmati, Allah jadikan antum seperti kita, seperti naudzubillah, seperti orang yang intahmil alaihi yalhas au tatrubu yalhas, naudzubillah. Ya, nah, nasallallahu salama wal afiyah wa nasallallahu an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardha. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu nabiyana Muhammad.